perbatasan yang haus akan belayan. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah beta mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah tercapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi dia. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Capai tangan, ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan.